Dua generasi ya, dua generasi tengah sama generasi terkini. Kita mainkan duet yang asik bersama Edot Arisna dan Evis Reinata Elang bersama Senada, musik kita untuk semua. Oh ya, terima kasih buat Pak Des Bolo, selamat siang, thank you. Pak Tejo, Bang Iwan, selamat siang. Mas Hussein, selamat siang bersama rekan Perintis semuanya. Mas Aji, selamat siang. Pak Riyandi, selamat siang Pak Riyandi. Bersama rekan semua dari Polsek Kembang. Mas Agung, Ayah Sekar, selamat siang, thank you. Tapi tak bisa kau miliki. Aku adalah mimpi-mimpi yang sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Thank you.